قدر. وعليكم السلام. Ya. Ya. Mungkin anak ingin menjelaskan dulu supaya semua paham apa perbedaan dibasuh dan diusap. Dibasuh artinya dicuci, artinya ada air yang dialirkan. Misalnya kita membasuh wajah, berarti ada air yang dialirkan, dibasuh, dicuci. Ya, air dibasuhkan di wajah. Ya, begitu pula tangan dan kaki. Adapun mengusap, tidak ada air yang dialirkan. Tangan hanya dibasahi, airnya dibuang. Tangan basah, ada bekas-bekas air, itu diusapkan. Itu namanya mengusap. Berbicara tentang apa hikmah dibalik itu, ulama mengajari kita, pertama, jika kita ingin ada yang menanyakan tentang hikmah dari suatu perkara dalam syariat, maka pertama, paling mudah kita mengatakan hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita itu apabila haid diwajibkan mengqadha puasa tetapi tidak diwajibkan mengqadha salat? Kenapa? Artinya apa hikmahnya kan? Kenapa itu maksudnya apa hikmahnya? Apa sebabnya? Kata Aisyah, kami dulu di masa Rasulullah SAW haid, Rasulullah memerintahkan kami jika sudah suci mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kami mengqadha salat. Itu jawabannya. Jadi kenapa? Ya itu jawabannya, perintah Rasulullah begitu. Nah, itu pertama. Kemudian berikutnya, tidak mengapa kita mencoba memahami hikmah dari perkara-perkara syariat itu jika memang kita punya dalil untuk itu. Atau mungkin ada dalil dari Nabi SAW yang mungkin bisa dipahami ya, dari syariat yang mungkin, oh hikmahnya ini. Ya. Yang jelas diantara yang anak ingat penjelasan ulama, hikmah kenapa dibedakan, yang lainnya dibasuh, kepala diusap, hikmahnya adalah untuk memberi kemudahan kepada umat. Karena syariat Islam itu dibangun di atas kemudahan. Tidak ada tujuan menyulitkan. Ya, syariat Islam itu semuanya dibangun di atas kemudahan. Ya, nah diantaranya ini. Apa sisi kemudahannya? Jika kepala dibasuh, kepala itu kan rambut ya. Ini kepala. Ya. Dan di sini rambut. Ya. Jika dibasuh, berarti kan kita ngambil air, kemudian kita cuci. Kita basuh, alirkan air. Dan ini lama keringnya, karena ada rambut. Bisa gampang masuk angin nanti, gampang sakit kepala. Nah. Adapun diusap, hanya diusap. Tangan dibasahi, kemudian diusapkan. Nah, jika dibasuh, akan basah kan? Seperti orang mandi. Sementara ini banyak rambut, lama keringnya. Nanti bisa sakit kepala, bisa sakit, ya, masyaqqah, ya itu menyulitkan. Sehingga diberilah kemudahan dengan cara hanya diusap. Nah, ada lagi? Ya. Kali. Iya, iya. Ya, kita akan pelajari nanti di kitab ini Ibnu Hajar akan menyebutkan salah satu hadis yang menjelaskan tata cara wudu Rasulullah SAW jika mengusap kepala bagaimana. Nah, di sini ada hadisnya sahih bahwa Nabi jika mengusap kepala caranya adalah dari depan, ini kan kepala ini, dari depan diusap ke belakang sampai ke tengkuk ini, yakni berbatang dengan tengkuk akhir kepala. Kemudian dikembalikan, Nabi mengembalikan tangannya ke depan. Setelah itu langsung mengusap telinganya satu kali. Itu hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti kita akan pelajari perbedaan pendapat di antara ulama, apakah wajib mengusap seluruh kepala? Jika tidak diusap seluruhnya maka tidak sah, atau tidak wajib mengusap seluruh kepala hanya dan sah mengusap sebagiannya. Ini masalah khilafiyah. Jadi ada sebagian ulama mengatakan sah mengusap sebagian saja diusap, tidak semua. Ada ulama mengatakan harus semuanya, wajib semuanya. Ya, kami pribadi berdasarkan hadis yang ada, hadis yang sahih, memilih pendapat yang mengatakan harus semuanya, wajib semuanya, tidak bisa hanya sebagiannya, harus semuanya. Jadi Nabi mencontohkan dari depan ke belakang, ya, ditarik lagi ke depan, mungkin ada bagian yang ketika ditarik ke belakang itu ada yang tidak terkena, maka ketika ke depan bagian yang tidak kena itu dilewati supaya kena semua, kemudian lanjut kedua telinga. Nah, dan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali. Jadi tadi terkait dengan hikmah, jadi mengusap anggota kepala itu bagian yang diringankan. Ini kita pegang. Bagian yang memang diringankan dan dimudahkan oleh Allah SWT. Jika yang lainnya dibasuh, ini hanya diusap. Nah, yang namanya mengusap itu cukup satu kali. Sama dengan tayamum. Ketika tayamum hanya mengusap dengan debu satu kali saja. Wajah dan telapak tangan. Satu kali, tidak diulang sampai dua kali, tiga kali. Ya, karena ini momennya sudah kemudahan, keringanan, sudah rukhsah. Ketika diringankan dan dimudahkan, maka cukup diusap, dan namanya mengusap hanya satu kali. Nah, dan itu sudah cukup. Adapun membasuh, memang bisa satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Yang afdal tiga kali. Ya, kemudian dua kali. Satu kali sah. Nah, namun ada pendapat yang mengatakan mengusap kepala juga disunahkan sampai tiga kali, tapi tidak ada pendapat dari imam-imam seperti Asy-Syafi'i, dan yang sekaliber dengan Asy-Syafi'i tidak ada dari mereka pendapat bahwa mengusap sebagian kepala tiga kali seperti ini. Itu tidak ada. Sebagian orang terkena wudunya hanya begini, hanya sebagian dan tiga kali. Dari Asy-Syafi'i dan yang sekaliber dengan Imam Syafi'i tidak ada sama sekali. Yang ada dari Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengan itu yang mengatakan mustahab tiga kali, tetap mengatakan semuanya dibasuh dan tiga kali disunahkan, tiga kali semuanya, tiga kali bukan hanya sebagian. Nah, yang jelas kesimpulannya, yang terbaik jika kita mengikuti hadis Nabi, tata cara Nabi berwudu adalah seperti tadi. Satu kali ke belakang, kemudian dilengkapi ke depan, ke tempat semula, kemudian langsung telinga satu kali, itu sudah sah, cukup seperti itu. Wallahu a'lam.